IG Melvin Mi, pakai headset pas puasa bikin batal puasa enggak Pak Ustadz? Headset masuk dalam, batal enggak puasa? Ini sama ketika kita kecil-kecil dulu, saya kecil dulu, ngupil batal puasa. Karena yang menjadi dalilnya adalah idkhalu syai fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Hidung ini kan rongga. Mandi kolam renang, katanya jangan kentut, nanti kalau kentut batal. Karena ketika dia kentut, angin keluar, masuk air ke dalam, batal. Begitu juga sekarang, memasukkan headset ke lubang telinga, apakah batal? Maka makna idkhalu syai fil jauf artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan lewat lebih ke lambung, itu yang batal. Bukan memasukkan tangan ke hidung, bukan mengorek telinga, bukan memasukkan headset ke dalam lalu batal puasa. Tidak, tak batal puasa. Wallahualam.